enggak. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. tapi ora sida. Musike wis mari soalnya. Oke, terima kasih. Semoga kembali, Om.